Oh, ayo kita goyang maneh, betul. Pati Jawa Tengah. Ayo kita goyang. Keri Balesa. Semoga Mas Kiki saya persilakan. Langsung Mas, maju Mas. Ayo Mas. Para pemirsa buat anda semuanya, kita goyang lagi, kita ngeslow. dirimu hidupku sunyi. Duhai belahan jiwa bermata hati, cepatlah datang ke pangkuanku. Aku rela melepaskan diri. Oh, terima kasih banyak. Matur sembahmu. Di atas segala. Pak Yadi yang mana Pak Yadi? Ini lagu yang ada sukai ya, Pak Yadi. Bisa langsung pelanggan ke sini. Sikapmu yang ku kasih. Thank you. Gimana Mas Gary?